Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalim tasliman kathira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, dimanapun Anda berada, alhamdulillah senang sekali rasanya kita dapat bersua lewat udara dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Syahrawi. Hari ini kita telah sampai pada surah Ibrahim ayat ke-48. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. Yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain dan demikian pula langit, dan mereka semuanya di padang mahsyar berkumpul menghadap kehadirat Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat yang kita bahas pada hari ini memiliki kaitan yang sangat erat dengan penjelasan ayat pada hari-hari sebelumnya. Di dalam pembahasan kita pada hari sebelumnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ya, janganlah orang-orang kafir itu mengira bahwa Allah akan menyalahi janjinya kepada rasul-rasulnya. Artinya jangan juga mereka yang berjalan di jalan Allah ragu sedikit pun dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tegaskan, bahwa Dia akan menghukum mereka yang berbuat dosa dan akan memberikan kemenangan dan balasan kebaikan bagi mereka yang istiqomah dalam agama Allah. Jangan mereka ragukan itu. Karena apa? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat aziz, Maha Perkasa. Dan Allah juga itu intiqam, Allah itu memiliki pembalasan yang sangat berat. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, ya. Allah memberikan semacam peringatan bahwa Allah dapat menggantikan bumi ini, ya, dengan bumi yang lain, dan Allah Subhanahu wa taala dapat menggantikan langit yang kita lihat hari ini biru dengan langit yang lain. Artinya apa? Bahwa di dalam penciptaan langit dan bumi dan alam semesta ini tidak ada sulitnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bagi kita akan berpikir bagaimana itu akan terjadi, bagaimana dengan makhluk yang lainnya, dan apakah Allah Subhanahu wa taala itu telah berlaku zalim dan sebagainya. Tentu ini adalah pemikiran kita karena kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan ini semuanya menunjukkan bahwa kiamat itu dapat datang baghtah, tiba-tiba, kapan saja, di mana saja itu dapat terjadi. Jangan kita mengira bahwa bumi ini akan menua seperti orang tua kemudian mati, dan ketika mati itulah terjadi kiamat. Dan tidak perlu menunggu sampai 2012 seperti yang selalu disebutkan pada masa lampau, ya, beberapa waktu yang lalu, bahwa 2012 akan terjadi kiamat dan sebagainya. Ya, semuanya itu prediksi-prediksi manusia yang tidak ada yang mengetahuinya. Bahkan Rasulullah SAW sendiri pun tidak mengetahuinya. Tapi yang pasti adalah potongan dari ayat yang di akhir daripada ayat yang kita kaji hari ini adalah وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ, bahwa manusia itu akan digiring ke padang mahsyar menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Artinya apa? Bahwa kalaupun berubah alam semesta ini, diganti Allah bumi dengan langit, dengan langit yang lain, bumi yang lain, maka yang itu semua kalaupun terjadi, kita akan digiring ke padang mahsyar. Dan yang terpenting adalah kita, bahwa amal ibadah kita, pekerjaan kita yang kita lakukan selama di dunia ini akan diperhitungkan dan akan dilihat. Jadi pada hari kiamat itu maksudnya, pada hari kiamat nanti manusia akan mendapatkan balasan daripada amal ibadah yang ia lakukan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, bahwa yang baik dari perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba, dia akan mendapatkan balasannya, demikian pula dengan yang jahat, walau sebesar darah pun dia akan mendapatkan balasan daripada apa yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Oleh karena itulah kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala hendaklah senantiasa kita mempersiapkan diri kita dengan amal ibadah. Tidak ada lain. Betul, rahmat Allah sangat luas sebagaimana yang saya sampaikan pada hari yang lalu. Betul, Allah Subhanahu wa taala itu memiliki maghfirah al-'afu. Tapi ingat juga bahwa Allah itu al-qahhar. Allah itu maha pemaksa yang akan mampu memaksa hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat-sifat jabarut, ya, menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala itu keras siksaannya dan sangat pedih siksaannya. Jadi ini menjadi warning, peringatan bagi orang-orang yang berbuat kejahatan di dalam kehidupan ini. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah, di studio telah hadir Ustaz Perdana yang akan menambahkan penjelasan terhadap ayat ini. Fadhil. Ya, terima kasih Ustaz Adi. Para pendengar rahimakumullah, ada hal yang menarik yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Musa Mataulil Sya'rawi ketika mentafsirkan ayat ini. Kata beliau, "Yauma tubaddal ardu ghairal ardi was samawat." Ketika bumi yang kita tinggali ini diganti dengan bumi yang lain, demikian pula langit pada hari kiamat atau pada padang mahsyar itu. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi bahwa ada perbedaan antara suasana bumi di dunia dan bumi di akhirat. Perbedaannya adalah kalau nanti kalau bumi di dunia itu berlaku hukum sunnatullah. Kita bisa mendapatkan hasil panen kalau kita menanam benih. Kita bisa mendapatkan hasil yang lebih baik kalau ternyata kita merawat tanaman itu dengan secara lebih baik, kita pupuki dan sebagainya. Jadi ada berlaku hukum sunnatullah dan itu berlaku bagi setiap orang, baik mukmin ataupun kafir. Seorang yang belajar keras itu akan lebih memiliki ilmu pengetahuan lebih banyak dan mampu berkembang lebih baik daripada orang-orang yang tidak mau belajar secara baik. Ini adalah sunnatullah dan berlaku di dalam kehidupan ini. Nah, berbeda dengan kehidupan di akhirat atau di padang mahsyar nanti, di mana yang Allah berlakukan adalah dirinya sebagai pencipta sunnatullah. Makanya di dalam Al-Quran, kenapa suasana surga itu, kondisi kenikmatan surga itu, kalau terbetik saja keinginan untuk makan sesuatu langsung terasa tanpa kita perlu harus mencarinya. Kalau ingin makan durian, tidak perlu harus mengambil dari pohon, kita belah, kita masukkan ke mulut, baru kita bisa merasakan nikmatnya rasa durian itu. Di hari akhirat, cukup dengan keinginan terbetik, Allah sudah wujudkan keinginan itu dalam bentuk langsung terasa di tenggorokan kita dan begitu sangat nikmat, jauh lebih nikmat daripada durian-durian yang kita makan di dalam kehidupan ini. Jadi ada perbedaan antara bumi yang ada yang kita tinggali saat sekarang ini di dunia dengan bumi yang ada di akhirat. Oleh karena itu, ini menjadi suatu pelajaran kepada kita semua, hendaklah kita berpegang kepada pemilik sunnatullah, bukan hanya berpegang kepada sunnatullah. Di dalam kehidupan ini dua hal yang harus kita lakukan, yaitu melakukan sunnatullah dan bertawakal kepada pemilik sunnatullah itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Inilah kelebihan seorang muslim dibandingkan orang non muslim. Mungkin orang non muslim adalah orang-orang yang memiliki semangat yang tinggi untuk melakukan perubahan dengan keyakinan bekerja akan berhasil, malas tidak akan berhasil. Tapi seorang mukmin, dia memiliki semangat yang jauh lebih besar daripada itu. Ketika dia tidak berhasil mendapatkan hukum sunnatullah yang dia lakukan, dia bekerja tapi ternyata dia mendapatkan hasil maksimal, dia punya satu kekuatan lagi, menyerahkan dirinya kepada pemilik sunnatullah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah di dalam surat Asy-Syura ayat 20 ada memberikan gambaran yang patut untuk kita simak bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridu harsal akhirati nazidalahu fi harsih wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa yang menginginkan keuntungan di akhirat, pasti akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Sedangkan barang siapa yang menginginkan keuntungan dunia saja, ya, kami akan berikan, akan tetapi dia tidak akan mendapatkan sedikit pun keuntungan di hari akhirat. Tadi sudah dijelaskan secara gamblang oleh Ustaz Ardi bagaimana pemahaman terhadap ayat ini, bahwa kita orang yang orientasi kehidupannya hanya sekedar keduniawian saja, itu hanya mendapatkan sebatas keduniawian saja. Tetapi kalau orang yang hidup dengan orientasi keakhiratannya yang kuat, maka dia akan mendapatkan dua keuntungan, bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Subhanallah, ini sebenarnya merupakan satu penyadaran kepada kita, memberikan semangat yang besar kepada kita, inspirasi yang berlebih-lebihan di dalam jiwa kita, bahwa sebenarnya banyak sekali yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini. Sesuatu yang besar, yang mampu menghasilkan karya yang besar, yang mampu mewujudkan kehidupan yang jauh lebih baik daripada yang sekarang ini kita hadapi, itulah sebenarnya yang ditanamkan oleh Al-Quran di dalam diri kita. Tidak ada kata menyerah bagi seorang muslim. Islam tidak pernah mengajarkan seorang muslim untuk tampil menjadi pemalas-pemalas di dalam kehidupan ini, atau orang-orang yang hanya bisa berkhayal tapi tidak pernah mau berbuat banyak di dalam kehidupannya. Islam mengajarkan kepada kita untuk tampil menjadi orang-orang yang selalu optimis, orang yang selalu mau merubah kehidupannya menjadi kehidupan yang jauh lebih baik lagi. Karena Al-Quran adalah sumber inspirasi kita, karena Allah sudah memberikan janjinya kepada kita, dan Rasul sudah menjadi bukti, dan juga para ulama kita, salafus saleh, sudah menjadi bukti nyata yang bisa menjadi percontohan kepada kita, bahwa ketika kita konsisten di dalam kebaikan, maka kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang jauh lebih baik lagi. Kita pernah mendengar kisah yang terjadi antara Haris bin Malik dengan Rasulullah. Ketika ditanya, bagaimana keadaanmu pada pagi hari ini, dia menjawab, saya berada dalam keadaan beriman. Apa buktinya, kata Rasulullah? Ya, saya belajar dengan informasi bahwa penduduk surga menikmati indahnya surga, sehingga akhirnya hidup saya tidak lagi terorientasi kepada kehidupan dunia. Emas dan debu itu sama artinya bagi saya, tetapi saya bisa menikmati indahnya surga. Dan ini membuat Rasul kemudian berkomentar, oleh karena itu betullah apa yang kau katakan, dan beriltizamlah atau komitmenlah sehingga engkau tetap mendapatkan kebaikan. Ya, terima kasih Ustaz Perdana. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh sangat menarik dari paparan yang telah disampaikan Ustaz Perdana tadi. Ada banyak catatan penting yang perlu kita koreksi lagi dalam kehidupan, yang perlu kita implementasikan dalam kehidupan kita, dan kita mengkoreksi tata cara kehidupan kita. Karena apa? Karena boleh jadi Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan nikmat yang begitu luar biasa bagi diri kita, tapi bahkan mensyukuri nikmat itu saja pun kita belum mampu. Bahkan mungkin seperlimanya belum mampu. Apalagi kita mampu dituntut untuk membuat nikmat itu sendiri pada diri kita. Oleh karena itulah, sadarilah betapa kita ini sangat lemah. Betapa kita ini adalah hamba Allah yang penuh dengan kekurangan, dhaif, dan tidak memiliki apa-apa. Dan ketika itu ada, jangan berhenti hanya sampai di situ. Tetapi hendaklah kita mengiringinya dengan amal saleh. Jangan kita meninggalkan salat, maka kita tegakkanlah dia pada waktunya, dan jangan kita melalaikannya, dan kita tutuplah aurat kita, kita hormati kedua orang tua kita, kita jalankan seluruh syariat Allah Subhanahu wa taala semampu kita, dan kita tinggalkan seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dengan penuh kekuatan yang ada di dalam diri kita. Sehingga dengan demikian, ketika kita akan digiring di padang mahsyar nanti, kita termasuk dalam ashabul yamin, orang-orang yang mendapatkan syurga, bukan dari ashabul shimal yang akan diseret dan dicampakkan ke dalam neraka. Walayyadzubillah. Semoga kita adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dapat mengambil pelajaran dari umat-umat yang terdahulu. Amin. Sedemikian yang dapat disampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.